على karena ayat ini adalah sebagai petunjuk, sebagai bukti atas. Karena madhab ahlul haq ini butuh dalil, bukan dalil itu butuh kepada dia. Ala madhab ahlul haq ila anna asma Allah ta'ala wa sifatihi ghairu dakhilatin tahta adadin ma'lumin lana. Dalam ayat ini terdapat dalil tentang madhabnya ahlul haq bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak masuk dalam bilangan yang diketahui oleh kita. Jadi kita bilang nama-nama Allah tidak kita ketahui, tidak diketahui bilangannya. Ini maksudnya adalah bagi kita. Ya, bagi kita. Adapun Allah sendiri, maka Allah tahu nama-namanya dan apa saja sifat-sifatnya. Adapun kita cukup mengetahui apa yang Allah ajarkan, adapun membatasi jumlahnya, ini enggak bisa. Paham? Jadi nama-nama Allah bukan hanya 99. Bahkan kita enggak tahu berapa jumlahnya secara pas. Karena kita enggak tahu, enggak meliputi. Wala yuhituna. Karena ihata itu meliputi. Ilmu mengetahui itu kadang sedikit namanya mengetahui. Tapi kalau meliputi, itu sudah khatam. Maka kita enggak meliputi nama-nama Allah. Kita hanya mengetahui sebagian dari apa yang Allah beritahu. Adapun meliputi, ihabah, ini enggak bisa. Wa min hadzal bab yanbaghi an nuthbita lillahi azza wa jalla ma athbathahu li nafsihi min asma'ihi wa sifatihi. Oleh karena itu, dari bab ini patut bagi kita untuk menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kalau Allah menetapkan, ya kamu jangan sok-sokan menafikan. Kalau Allah menafikan, kamu jangan sok-sokan menetapkan. Cukup mengikuti apa yang Allah beritakan. Itu saja. Jadi dalam bab ini, kita menggunakan ilmu cukup ngikut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu menetapkan nama juga harus pakai dalil. Kamu menafikan nama juga harus pakai dalil. Sekarang orang-orang, para asyairah, mereka menafikan sebagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Padahal Allah menetapkan dalam Al-Quran, sifatul sam, sifatul basar, jamiyah menafikan. Apa dalilnya? Mereka bilang dalilnya adalah nanti serupa. Loh, ini enggak dalil. Justru ini adalah rusaknya akal seseorang ketika menyerupakan nama-nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, karena ini adalah madhab yang paling selamat, adalah madhabnya Ahlul Haq, di mana mereka mengikuti dalil. Kemana saja arah dalil tersebut? Kalau dalil itu tetap, ya kita tetapkan. Kalau dalil itu enggak tetap, ya enggak kita tetapkan. Untuk menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya, sebagaimana kama yaliku bijalali, sebagaimana yang layak bagi Allah, tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Wa kama athbathahu lahu rasuluh, demikian juga apa yang ditetapkan oleh Rasul, karena Rasul mendapatkan ilmu dari Allah. Min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan. Tahrif itu menyelewengkan dari makna ke makna yang lain. Ini namanya tahrif. Seperti istawa maknanya adalah istaula, ini namanya tahrif. Wala tamzil, dan juga tidak menyerupakan. Wala takyifin, kurang ya itu, wala takyifin. Tidak membagaimanakan, tanya bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, tidak. Wala ta'til, dan juga tidak mengkosongkan. Dan semua empat perkara ini saling nanti akan saling merembet. Karena yang meniadakan itu awalnya karena menyerupakan. Yang menyerupakan itu dikarenakan pertama adalah karena membagaimanakan. Wong Allah itu enggak bilang bagaimana dan bagaimana, kok kamu pikir dengan otakmu bagaimana dan bagaimana. Akhirnya terjadi tamthil. Sehingga hasilnya adalah ta'til dan tahrif. Terakhir adalah tahrif. Itu. Jadi empat perkara ini, empat kebatilannya ahlul batil, tahrif, tamthil, takyif, dan ta'til, ini saling merembet. Masing-masing diakibatkan oleh penyakit yang lain. Awalnya disebabkan karena takyid, karena membagaimanakan. Piye yo sifat Allah. Setelah mentakyid, akhirnya mentamtsil, menyamakan. Oh, kalau gitu sama. Dari tamtsil kemudian menjadi taktil, akhirnya waduh, karena kalau sama berarti enggak ada, berarti Allah enggak punya tangan kalau gitu. Ditaktil. Demikian juga istawa. Waduh, kalau istawa nanti sama dengan makhluk. Akhirnya ditaktil makna yang asli. Kemudian terakhir ditahrif, diselewengkan jadi istaula. Jadi empat perkara ini bisa saling merembet. Satu akan menyebabkan yang lain. Ini. Paham? Jadi empat perkara ini akan merembet. Satu, penyakit akan menyebabkan penyakit yang lain, namanya komplikasi. Ini namanya komplikasi kebatilan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ahlu sunnah dari penyakit komplikasi ini. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai. Lihat, ini dalil yang paling paten dalam asma' sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perincian tentang i'rab kamitslihi, apakah ini zaidah ataukah enggak, bagaimana maknanya, ini tidak di sini tempatnya. Ada di perinciannya, ada di Kutubul Aqidah. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Dan ini kamitslihi bukan kok berarti ada yang semisal dengan Allah. Allah harus memiliki misal dulu baru dinafikan, enggak. Tapi ini adalah balaghah dalam bahasa Arab. Untuk menafikan sesuatu lebih kuat itu dikatakan mithluka la ya'mal. Mithla hadza. Mithluka la ya'mal hadza bukan berarti kamu memiliki misal gitu. Jadi ini adalah uslub bahasa Arab. Di mana orang Arab itu kalau mau menafikan sesuatu itu menafikan dari serupanya dulu. Wong yang serupa saja enggak ada. Gitu. Mithluka la ya'mal hadza. Intinya ini nanti rinciannya dalam Kutubul Aqidah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian di sini Allah menafikan penyerupaan. Pada satu kesempatan itu juga Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Jadi menetapkan tanpa menyerupakan. Gitu loh. Makanya madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupakan, sebagaimana sudah diedukasi, sebagaimana sudah diajarkan dalam ayat ini. Ayat ini wis ngajarno plus ket awal sudah plek, gimana caranya, sudah PNP kalau bahasanya anak-anak, langsung plek, enggak perlu dimodif lagi. Sudah ayat ini dalam mengajarkan kepada asma sifat sudah langsung tinggal ngikut. Di sini Allah menafikan dan juga Allah menetapkan. Berarti di sana ada kadar yang harus ditetapkan dan ada kadar yang harus dinafikan. Kadar yang harus ditetapkan adalah kadar yang Allah tetapkan. Kadar yang dinafikan adalah tamsil yang menyerupakan kepada hamba itu. Makanya namanya tauhidun nafi wal isbat ini. Dalam asma'ul sifat juga ada nafi wal isbat. Dalam mengisbatkan juga harus dosisnya sama dengan apa yang Allah isbatkan. Dalam menafikan juga harus plek-plek sama dengan apa yang Allah nafikan. Kalau kamu dalam menafikan terlalu jauh, akan terjadi kepada ta'dil. Kalau kamu menetapkan terlalu banyak, akan terjatuh dalam tasbih. Gitu. Jadi kadar menafikan dan menetapkan juga harus sesuai dengan dosis Al-Quran. Al-Quran menetapkannya sampai mana? Al-Quran menafikannya sampai mana? Itulah kita ikuti. Paham? Kalau kita dalam meniadakan itu terlalu berlebihan, terjatuh dalam ta'til, akhirnya mengkosongkan semuanya. Kakean leh ngurangi. Kakean leh ngambil. Leh mengurangi dalam menafikan. Demikian juga dalam menambahkan, dalam isbat. Kalau kebanyakan, bisa terjatuh dalam tasbih. Allah itu cuma memberitakan sifat-sifat dan nama-namanya secara hakiki. Kalau kita, dan Allah SWT tidak memberitakan tentang kaifiyahnya. Kalau kita dalam menetapkan itu kelebihan, dalam artian kita juga menetapkan kaifiyah, ini nanti akan terjatuh dalam tasbih. Makanya kaidah ini, kaidah nafi dan isbat, harus sesuai dengan dosisnya. Ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah di dalam kitab beliau Aqidah Tadmuriyah. Bagus sekali. Di mana nafi dan isbat juga harus sedosis. Nafi juga kadarnya juga sekian, isbatnya juga sekian, harus sama plek plek. Enggak boleh isbatnya kebanyakan, nafinya juga kebanyakan, masing-masing akan terjatuh dalam kesalahan. Maka ini paling gampang madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, paling simpel. Jadi sama enggak perlu bikin ukuran lagi, enggak perlu bikin takaran lagi sepiro isbatnya sak piro ya. Nafinya seberapa enggak perlu. Cukup langsung ikut plek plek jiplak langsung. Apa yang disebutkan oleh dalil? Kalau orang-orang itu dalam nafi dan isbat, mereka bikin takaran sendiri, mufawidah. Mereka bikin takaran sendiri. Menetapkannya, ya mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Tapi maknanya, mereka enggak tahu. Ini mufawidah, jadi di dalam menetapkannya masih kurang. Tidak sesuai dengan takaran Allah dan Rasulnya. Karena makna dari nama-nama dan sifat juga ditetapkan, kadarnya ditetapkan. Tapi mereka enggak mau menetapkan makna. Maka ini juga kurang di dalam isbat. Takaran isbatnya kurang dan takaran nafinya kebanyakan. Paham? Paham penjelasan ini? Jadi ayat ini menjelaskan tentang takaran seberapa, nafinya itu seberapa, isbatnya seberapa. Ini kaidah dalam Aqidah Tadmuriyah. Sekarang kita contohkan Mu'attilah misalnya. Mereka orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat Allah. Ini kebanyakan nafi atau kebanyakan isbat? Bapak-bapak, Mu'attilah, mereka kebanyakan nafi atau kebanyakan isbat? Terlalu banyak menafikan mereka itu. Terlalu banyak menafikannya. Mufawidah sekarang. Itu juga kurang dalam isbat. Karena mereka hanya menetapkan nama-nama dan sifat tanpa menetapkan maknanya. Antum kalau paham tentang takaran nafi dan isbat ini, insya Allah ini termasuk usulnya asma'us sifat. Nek, paham takaran isbat dan nafi ini seberapa? Insya Allah masalah asma'us sifat gampangnya pol. Makanya nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita baca Aqidah Tadmuriyah. Qala wala yajuzu an nasifa Allah azza wa jalla bi syai'in lam yarid bil kitab wa sunnah. Dan tidak boleh bagi kita untuk mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna Allah lahul kamalul mutlaqu. Ini namanya jumlah kubro. Karena lahul kamalul mutlaku, jumlah mutada khobar sebagai jumlah dari innallaha. Gitu loh. Karena sesungguhnya Allah, baginya lah kesempurnaan yang mutlak. Min kulli wajhin. Wahadal babu la ya'rifu. Kaifiyatahu. Atau. La ya'rifu kaifahuwa illallahu ta'ala. Dan bab ini. Bab nama-nama dan sifat Allah tidak tahu bagaimana, bagaimananya, kaifiyahnya, bagaimana Allah itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Bahkan Nabi pun tidak tahu kaifiyah. Bahkan Nabi pun tidak tahu kaifiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang Allah beritakan. Intinya dalam bab asma'us sifat yang paling selamat adalah madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang paling sesuai dengan dalil. Tidak perlu mikir-mikir, merancang-rancang, dan tidak perlu menakar-nakar lagi. Sudah ditakar. Antara nafi dan isbatnya sudah ngikut takarannya Allah subhanahu wa ta'ala, takarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Takaran-takaran ini, Kris. Sepiro menafikan, yang kamu nafikan itu seberapa? Yang kamu isbatkan itu seberapa? Karena dosis atau takaran di dalam isbat itu ada yang sampai paling tinggi mengisbatkan kaifiahnya. Ini enggak sampai segitu. Ada yang cuma mengisbatkan namanya toh, ada yang mengisbatkan sampai ke sifatnya, ada yang mengisbatkan maknanya. Yang paling tinggi adalah mengisbatkan kaifiahnya. Piye piye ini tangannya Allah, itu yang paling tinggi. Ini enggak, kita enggak sampai ke situ. Isbatnya Ahlussunnah itu hanya sampai ke hakiki, hakikatnya. terus juga maknanya. Adapun kaifiahnya, udah enggak sampai situ. Enggak sampai situ. Demikian juga nafinya Ahlus Sunnah itu hanya sebatas menafikan tasbih. Adapun menafikan hakikat, menafikan makna, enggak. Makanya kudu pas di setel iku pas temen nah semenit tetep Ahlus Sunnah lek kene wis ku semene. Saman luar ini saiki ya salah, luar ini saiki ya salah. Paham? Rodok-rodok mumet, rodok jelimet. Dewari. Dipahami toh? Pak Arif paham? Takarannya segitu. Kalau kebanyakan nafinya nanti bisa jadi taktil. Volumenya kebanyakan nafi jadi taktil. Kalau kesini kebanyakan isbat jadi musyabbih nanti. Nantilah insyaallah di tadmuriyah ya. Insyaallah. Qala Allah azza wa jalla wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala kufuan ahadun, ahadun kufuan lahu, walam yakun ahadun kufuan lahu. Gitu susunannya. Secara rutbah. Mahum secara rutbah. Pada pelajaran nahwu kemarin sudah dijelaskan bahwasanya urutan kata itu memiliki urutan secara lafad dan memiliki urutan secara rutbah. Orang Arab punya pedoman secara rutbah. Seperti Zaidun Qaimun, Zaidun nomor satu secara lafad dan juga nomor satu secara rutbah. Kalau Fiddari Zaidun, Zaidun nomor dua secara lafad, nomor satu secara rutbah. Gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada baginya seorang pun yang menjadi kufuan sebagai tandingan. Kufuan artinya nadir atau mathil, tandingan. Maka enggak bisa disamakan dengan makhluk, baik sifat-sifatnya maupun namanya, enggak bisa disamakan dengan makhluk, karena Allah enggak memiliki tandingan, enggak memiliki contoh, enggak memiliki misal. Laisa lahu nadhirun, tidak ada contoh, tidak ada yang serupa, wala mathilun, sama serupa. Wala mu'inun, wala dhahirun, Allah juga tidak punya penolong, karena Allah lah sang penolong. Wala dhahir, Allah juga tidak punya yang mengalahkan, karena Allah lah yang mengalahkan. Bahwa subhanahu wa ta'ala al-qawiyul qadir, bahkan Allah lah sendiri yang maha qawi, yang maha kuat, maha qadir, maha mampu. Ini tentang wala yuhiduna bisyai'in min ilmihi. Ini adalah asas dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi. Bahasa saya tadi tentang takaran-takaran tadi sesuai dengan penjelasan Syekh Ibnu Taimin juga dalam Syarah Tadmuriyah itu. Jadi antum pahami itu betul. Kadar seberapa nafinya, kadar seberapa itbatnya. Karena asma'ul sifat termasuk tauhidun nafi wal itbat. Sebagaimana dalam la ilaha illallah juga ada kadar nafi dan ada kadar itbatnya. Kemudian kita balik ke halaman 66. Karena illa bimasha ini kemarin lanjutannya ini. Wa qalu ta'ala illa bima syaa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala illa bima syaa. Mereka itu tidak tahu sedikit pun kecuali apa yang Allah kehendaki, kecuali apa yang Allah ajarkan. Fihi ithbatul masyiati lillahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat menetapkan masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah adalah kehendak yang mutlak. Apabila sudah dikehendaki, maka harus terjadi. Ya, masyiah itu adalah kehendak. Tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Allah. Semuanya dikehendaki Allah. Baik kafirnya orang kafir, imannya orang mukmin, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iradah, adapun keinginan, maka dibagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syariyah. Iradah kauniyah itu juga sama dengan masyiah, harus terjadi. Allah menginginkan kufurnya Abu Lahab. Ini iradah kauniyah, la syar'iyah. Antum nanti harus paham hubungan antara iradah kauniyah dengan syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Keinginan Allah yang pasti terjadi. Ini namanya iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, keinginan secara syar'i kadang enggak terjadi. Seperti Allah menginginkan imannya Abu Lahab. Abu Lahab beriman, itu Allah inginkan. Tapi dengan keinginan syariah. Maka di dalam imannya Abu Lahab, di situ ada iradah syariah, tapi tidak ada iradah apa? Kauniyah. Di dalam imannya Abu Bakar, di situ ada iradah syariah dan juga ada iradah kauniyah, gitu loh. Paham? Jadi iradah kauniyah juga enggak harus iradah, iradah syariah. Tadi contohnya, dalam imannya Abu Abu Lahab ada iradah syariah, enggak ada iradah kauniyah. Dalam imannya Abu Bakar ada iradah syariah dan ada iradah kauniyah. Dalam kufurnya Abu Lahab ada iradah kauniyah, enggak ada iradah syariah, gitu loh. Paham? Terus dalam kufurnya Abu Bakar enggak ada iradah syariah, enggak ada iradah kauniyah. Nah, gitu. Harus paham itu. Paham? Paham? Contohnya kufurnya Abu Lahab. Itu di situ ada apa? Ada iradah apa? Kauniyah. Enggak ada iradah syariah, karena Allah enggak ingin Abu Lahab kufur secara syar'i, secara perintah agama. Dalam imannya Abu Bakar ada iradah kauniyah dan ada iradah syariah. Dalam kufurnya Abu Lahab apa? Ada iradah syar kauniyah, enggak ada iradah syariah. Di dalam kufurnya Abu Bakar, maksudnya seandainya Abu Bakar kufur gitu, maka tidak ada iradah kauniyah dan juga tidak ada iradah syariah. Makanya baina al-iradatil kauniyati wal iradati syariyati umumun wa khususun wajhi, bukan umumun wa khususun mutlak. Itu tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu iman dengan takdir, karena iman dengan takdir ada 4. Harus yakin bahwasanya itu diketahui oleh Allah. Harus yakin bahwasanya itu ditulis oleh Allah. Apalagi? Yang kedua apa? Al-ilmu wal kitabatu wal masyiat wal khalq. Ya. Harus meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui. Harus meyakini bahwasanya Allah itu menulis. Harus meyakini bahwasanya Allah menghendaki perbuatan tersebut, dan harus meyakini bahwasanya Allah yang menciptakannya. Wa hadza fil Qur'ani kathir, dan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Min qawlu ta'ala ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah walakin aktsaruhum yajhalun. Tidaklah mereka itu bisa beriman kecuali jika Allah menghendaki. Akan tetapi kebanyakan mereka itu bodoh. Jahil di sini tidak menjadikan uzur. Karena mereka tetap dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwasanya jahil tidak selalu menjadi uzur. Ada jahil yang ma'dzur, ada yang enggak. Karena di sini Allah menetapkan mereka bodoh tapi tidak dikasih uzur. Wa qala ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasya'una illa ay yasha Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali harus sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga hamba punya kehendak, hamba itu juga punya kehendak. Hamba itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diyakini. Karena itu salah kalau orang bilang kita hanya wayangnya Allah. Wayang itu enggak punya kehendak, wayang itu nurut. Lah kita enggak, kita dikasih Allah kehendak. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil, hamba itu dikasih kebebasan oleh Allah, dibiarkan mau kufur terserah, mau iman terserah. Kalau seandainya dia mau, Allah pasti menghendaki. Allah itu tidak menghendaki dia beriman. Karena Allah tahu dia enggak mau, gitu loh. Orang-orang kafir kenapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu kafir? Karena Allah tahu. Mereka kalau disuruh beriman mereka enggak akan mau. Jadi Allah menghendaki mereka kafir. Makanya tidak ada alasan sedikit pun untuk hamba tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, karena manusia diberi kebebasan untuk memilih. Dan ketahui ya kawan, dunia ini adalah masa dan medan bagi kita untuk memilih nasib kita. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Gini. Sampean di dunia ini hidup yang merasa sengsara. Melihat orang kaya, wena hidupnya, bergelimang harta, serba keturutan. Seandainya sampean dulu di dalam sebelum lahir disuruh milih, milih atau enggak? Mau jadi orang enak atau jadi orang melarat? Ini bagi yang melarat. Pasti dulu akan milih jadi orang melarat, jadi orang enak kalau seandainya suruh milih. Demikian juga orang yang enak hidupnya di dunia. Misal dulu dikasih ke pilihan, mau enggak tak tukar dengan nasibnya orang sial di dunia ini? Pasti enggak akan mau. Pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk memilih nasib hidup di dunia itu supaya enak. Iku kalau dulu itu disuruh milih. Nah, nanti kita di akhirat itu juga perumpamaannya seperti itu. Bahkan akhirat itu lebih lama. Seandainya kamu dulu sebelum lahir, kamu dikasih pilihan, kamu akan milih dan kamu akan berusaha. Boleh saiki po. Paham? Kenapa kok gak sekarang memilihnya? Makanya pilihlah tentukan pilihanmu di dunia ini untuk nasibmu di akhirat kelak. Ini orang-orang yang lahir di dunia melarat, uripe penuh dengan sakit, penuh dengan penyiksaan. Andai dulu sebelum lahir dikon milih ya Allah, kamu gelem gak urip ngene? Gak gelem ya Allah, aku yo urip enak. Syaratnya kudu ngene, pasti dilakoni. Padha wae saiki yang ngono, kowe sampeyan di akhirat gelem urip enak atau yo melarat? Nah kenapa kok saiki kok gak milih? Kenapa kok sekarang gak mau berusaha? Itu loh. Demikian juga orang yang hidupnya enak. Sudah menyaksikan piye enake urip dadi wong enak. Menyaksikan piye melarate wong sing urip di dunia iki melarat. Gek niko seandainya dikai pilihan, gak ngira gelem dijati. Demikian juga ketahuilah, nanti akan ada, kita akan terlahir kembali di kehidupan akhirat. Maka sekarang ini adalah masa untuk memilih. Pilihlah nasibmu. Berusahalah, beramallah untuk menentukan nasibmu di akhirat kelak. Jadi dunia ini adalah masa pembelajaran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala cicipkan dari kesengsaraan dan kenikmatan itu hanya sebagai perbandingan. Ngene lho, melarate sampean di akhirat iku. Sampean di dunia melarat, mau melarat toh? Masyaallah kan pas melarat uripe, wih melarate pol. Itu untuk perbandingan. Sampean niku di akhirat iku luwe melarat teko iku nang kok saiki nang kok usaha. No. Mulai sekarang tentukan nasibmu. Napa cicil tanah di kono iku, kowe milih tanah di neraka atau tanah di surga? Gitu. Makanya kita nyicil, kita beli diri kita. Kita nyicil, beli kaplingan di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu. Gitu loh. Jadi dunia ini adalah masa untuk memilih dan menentukan nasib. Walaupun semua itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tapi Allah enggak pernah memberitahu takdirmu sampean iku piye. Makanya enggak ada bagi kita alasan untuk pasrah, itu enggak ada. Harus berusaha, harus beramal. Karena enggak ada pemberitahuan dari Allah kamu nanti jadi penduduk surga atau kamu jadi penduduk neraka, enggak ada. Semuanya masih diusahakan. Semuanya masih diusahakan. Maka wajib bagi kita untuk beramal dan berusaha untuk menentukan kehidupan yang lebih abadi. Karena seandainya kalau kita di dunia ini juga dulu suruh milih, kita pasti akan milih. Gak mungkin kita rela dengan kehidupan yang sulit di dunia ini. Lah, apalagi untuk kehidupan akhirat. Maka selayaknya untuk lebih memilih dan lebih berusaha. Makanya dunia ini dijadikan sementara. Karena untuk hanya untuk ujian. Hanya untuk jembatan saja. Dan itu hikmah, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini dua kali. Seandainya kehidupan itu cuma sekali, wong gak iso milih, gak iso beramal, gak iso apa, langsung nasibe ngono. Sopo ape protes nang Allah Subhanahu wa taala? Itu setidaknya adalah tentang sedikit tentang kehidupan dan takdir. Seorang harus beramal, harus berusaha sebagaimana dia dalam kehidupan dunia. Oh, lesu wae gilek mangan kok. Selamat meneh gak gelem gilek piye. Sampean lesu yang gilek mangan. Demikian juga untuk keselamatan akhirat. Ini tentang isbat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kehendak Allah. Tapi hamba juga diberi kehendak untuk menentukan, untuk memilih. Seandainya hamba itu mau dan memilih, Allah pasti akan membantu itu. Tapi karena hamba itu enggak mau, maka Allah pun menyesatkannya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil, bahwasanya Allah itu menyesatkan karena Allah tahu orang itu enggak mau dan dia pantas untuk disesatkan. Qala fa masyiatuhu nafidatun la radda laha, maka kehendaknya Allah Subhanahu wa taala akan terlaksana dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Allah memiliki kehendak yang sempurna dan hamba juga memiliki diberi kehendak juga untuk memilih, untuk menentukan. Jadi enggak ada seorang yang bisa alasan dengan takdir, aku ditakdirno elek ngene wis aku enggak beramal, enggak bisa. Karena dia diberi kebebasan. Allah tidak pernah menghalangi. Masa ana pernah sampe nabi salat ini enggak iso walet no. Enggak iso salat kok. Walet enggak iso. Enggak ono ceritane. Banyak enggak gelem. Gak mungkin ana wong ape salat iso wabot. Gak kuat aku digandoli Allah Subhanahu wa taala. Gak ono. Itu karena dia enggak mau. Salat tetap iso gampang. Itu loh. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah yukhalli bainahu wa bainal hidayah. Allah membiarkan antara dia dengan hidayah. Enggak pernah Allah menghalangi terus salat jadi wabot. Enggak mungkin. Maka di situ hamba enggak pernah punya alasan sama sekali. Dari sisi semua amalan telah dibebaskan oleh Allah. Kamu mau kufur ya dikasih keluasaan, kamu mau iman juga dikasih kemudahan, kasih keleluasaan, maka enggak ada seorang pun yang bisa beralasan dengan takdir. Baik, waktunya sudah habis. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.